Apa hukum menyingkat penyebutan sallallahu alaihi wasallam menjadi SAW? Begitu pula penyingkatan salam. Assalamualaikum menjadi ASS. Waalaikumsalam menjadi WAS. Ya. Ini kebiasaan buruk ya dari masa dahulu sudah diingatkan. Ya, sudah diingatkan. Karena itu diadab ahli hadis kalau sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh disingkat menjadi sot lam ain. Tidak bisa disingkat gitu. Tapi disebut lengkap. Karena seorang kalau menyebut lengkap, dia sendiri bermanfaat dalam apa? Dalam penulisan. Penulisnya kan dia baca. Kalau dia sebut sot lam ain, dia kan tidak berselawat. Ya, kalau dia baca sallallahu alaihi wasallam SAW, dia tidak berselawat. Tapi kalau dia baca sallallahu alaihi wasallam, itu dia baru berselawat namanya. Baik.